Yap yap it. I say. Bagi yang bersantap siang, semoga menikmati. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, dan sebelas. Hey, sebelas itu ada. Dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas. Oh, ini ada, lapan belas itu ada. Sembilan belas, dua puluh, dua satu, dua dua, dua tiga, dua empat, dua lima, dua enam, dua tujuh, dua delapan, dua sembilan, tiga puluh. Tiga satu, tiga dua, tiga tiga, tiga empat, tiga lima, tiga enam, tiga tujuh. Tiga lapan, tiga sembilan, empat puluh, empat satu, empat dua, empat tiga, empat empat. Lampat puluh empat ikut, budak nak kabarai. Empat lima, empat enam, empat tujuh, empat lapan, empat sembilan, lima puluh. Lima satu, lima dua, lima tiga, lima empat, lima enam, lima tujuh. Lima lapan, lima sembilan, enam puluh, enam satu, enam dua, enam tiga, enam empat, enam lima, enam enam, enam tujuh, enam lapan, enam sembilan, tujuh satu, set, lewat. Terima kasih kembali kepada MC.